Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita melanjutkan majlis kita yang membahas kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-6. Insyaallah hari ini kita lanjutkan pembacaan kita dari surah An-Nisa ayat ke-174. Nah, silakan dibaca Abu Fatimah baca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian petunjuk yang nyata dari Tuhan kalian, dan telah kami turunkan kepada kalian cahaya yang nyata. Al-ya'u harfu nida. Jangan aliyah, kan itu dua huruf. Ya, oh, dua huruf. Ya, apa? Ya harfu nida, ayu munada, ha harfu tanbih, annasu badal dari ayu, qad harfu tahqiq, jaa fi'lun madin, kum mafulun bih, burhanun fa'il dari jaa. Mir rabbi jar wa majrur, kum mudhofun ilaih, alwawu harfu atfin, anzalna fi'lun ma'adhin, na'in sebagai fa'il, ilaikum jar wa majrur, nuran ma'fulun bih, mubinan na'at. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa huwa rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ma ja'a bihi minal bayinati wal hujjaji. Jangan ditasinin wal hujjaji. Wal hujajil qati'ati. Wa a'zamuhal Qur'anul karimu. Mimma yashhadu bisidqi nubuwati. Syahidah yashhadu. Oh, yashhadu san. Ya yashhadu. Mimma yashhadu bisidqi nubuwatihi war risalatihi al-khatimati. Wa anzalna ilaikumul Qur'anu Qur'ana hudan wa nuran mubinan. Wahai manusia, sungguh telah kami datangkan petunjuk yang nyata dari Tuhan kalian, yaitu Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang datang dengannya menjelaskan, dan hujah telah terputus ya. Yang pasti. Ya, dan hujah yang pasti dan lebih besar darinya yaitu. Dan yang paling besar. Dan yang paling besar yaitu Al-Quranul Karim, dan dari apa ya, apa menyaksikan ya. Yang mana Al-Quran itu menyaksikan kebenaran. Ya, menyaksikan kebenaran kenabian dan risalah terakhir. Dan telah kami turunkan kepada kalian Al-Quran sebagai petunjuk cahaya yang nyata. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, aku. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian burhan. Burhan itu bukti yang nyata. Bukti yang nyata dari Rabb kalian, dan kami turunkan kepada kalian cahaya yang jelas. Jadi yang maksud dengan burhan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Al-Quran. Karena dengan adanya Rasulullah, adanya Al-Quran, ini merupakan petunjuk hidup manusia. Kita menjadi tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjadi tahu apa saja kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu kita dapat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Al-Quran. Fanzalna ilaikum nuram mubina, dan kami turunkan kepada kalian nuram mubina, cahaya yang terang, cahaya yang jelas, yaitu Al-Quran. Nah, baca bukunya. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatim minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi sirat ويهديهم إليه صراطا مستقيما. 175. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepadanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya dan karunia, dan memberikan jalan ya, dan menunjukkan mereka jalan yang lurus. Alfa'u harfu istiknaf, amma harfu tafsilin, alladzina isi mausul sebagai mubtada, amanu fil madi, alwaw sebagai fa'il, billahi jarwa majrur, alwaw harfu atfin, i'tasomu, fi'il madi dengan al-waw sebagai fa'il, bihi jarwa majrur, al-fa'us harfu jawab, sayudakhilu fi'il mud, sa'asinu harfu istiqbal ya. Nah. Asinu harfu istiqbal, yudakhilu fi'il mudori, fa'ilnya Allah, hum maf'ulum bi, fi rahmatin jarwa majrur, minhu jarwa majrur, alwaw harfu atfin, fadlin ma'tuf ke rahmatin, alwaw harfu atfin, yahdi fi'il mudhari, fa'ilnya huwa, kembali ke lafzu jalalah, him maf'ulun bi, ilaihi jarwa majrur, siraton maf'ulun bi dari yahdi, mustaqiman na'at. 75. Fa'amal ladhi nasad, فَأَمَّا الَّذِينَ صَدَّقُوا بِاللَّهِ اعْتِقَادًا وَقَوْلًا وَعَمَلًا وَاسْتَمْسَكُوا بِالنُّورِ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ فَسَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ رَحْمَةً مِنْهُ وَفَضْلًا ويؤفكهم إلى سلوكي ويوفقهم ويوفقهم إلى سلوكي إلى سلو طريق المستقيم سلوكي betul Ustaz سلوك oh سلوك إلى سلوك الطريق المستقيم المفضي إلى روضات الجنة المفضي إلى روضات مفضي ya Mufdi ya. Ulang Ustaz ya. Ila sukit tariqil mustaqimil mufdi ila raudotil jannati. Gitu. Maka adapun orang-orang yang membenarkan Allah dengan keyakinannya dan perkataannya serta perbuatannya dan mereka berpegang teguh kepada cahaya yang Allah turunkan kepada mereka, maka kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga dengan rahmatnya, rahmat darinya dan karunianya. Dan Allah akan memberikan taufik kepada mereka untuk menempuh jalan yang lurus yang mengarahkan mereka ke taman-taman surga. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Tabarakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. Maka adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguh dengan imannya tersebut, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmat-Nya dan juga ke dalam karunia-Nya. Wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Dan Allah berikan ia petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, jadi kalau ada orang yang beriman kepada Allah kemudian berpegang teguh dengan keimanannya, maka Allah akan mudahkan ya ia menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu mudahkan ia menuju jalan Islam. Ini berkebalikan dengan orang yang kafir ya. Orang yang kafir, orang yang bermaksiat, maka makin Allah jauhkan dari jalan kebenaran. Sementara orang yang mengisi hari dengan ketaatan, dia akan dibuat istiqamah ya. Dimudahkan untuk istiqamah di atas ketaatannya tersebut. Nah, selesai surah Nisa ini. Baca buah ayat. Na'am Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Ini mru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad fa in kanat asnataini falahuma thuluth fa in kanat asnataini falahuma thuluthani mimma tarak وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Mereka meminta fatwa kepadamu, katakanlah Allah memberi fatwa kepada kalian tentang kalalah. Jika seseorang binasa, tidak ada baginya anak dan baginya saudara perempuan, maka baginya setengah apa yang dia tinggalkan. Dan dia mewarisinya jika dia tidak mempunyai anak. Maka jika keduanya dua orang. Maksudnya maka jika saudaranya ada dua. Oh, jika saudaranya ada dua, maka 2/3 dari apa yang dia tinggalkan. Dan jika mereka beberapa saudara, laki-laki dan wanita, maka bagi laki-laki seperti bagian dua orang perempuan. Allah menerangkan kepada kalian supaya kalian tidak sesat. Dan Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Alwah ya yes yastaftuna fi'il mudhari alwah sebagai fa'il wa al-kafu dhamir muttasil sebagai maf'ulun bi quli fi'il amr fa'ilnya dhamir mustatir anta. Allahu lafzul jalalah sebagai mubtada, yufti fi'il mudhari fa'ilnya dhamir mustatir huwa, kum maf'ulun bi fil kalalati jar wa majrur inna in tadi yufti ini berarti ininya ya, apa namanya, khabarnya, jumlahnya sebagai khabarnya, in harfu syartin imruun ya. Fa'il halaka dari mana fa'il bukan fa'il dari Yuftinukum. Ya, ini asalnya kan in halaka mru'un gitu ya. Jadi ini dikedepanin. Oh, naam. Halaka fi'il madhi, fa'ilnya dhamir mustatir huwa, laisa fi'il madhi, jamid, lahu jarwa majrur, waladun, isim laisa. Sebagai khobarnya lah. Oh, sebagai khobar ya. Khobar, khobar laisa. Waladun, isim laisa. Alwaw harfu adfin. Lahu jarwa majrur, ukhtun, mubtada, muakhor. Alfa'u harfu jawab, laha jarwa majrur. Nis sebagai apa nih? Oh, khobar juga ya. Lahu jamaknya sebagai khabar muqaddam, nanti ukhtun muqaddam maka. Nah, nisfu mubtada muakhor. Ma isi mausul sebagai mudhafun ilaih. Taroka fi'il mahdi. Fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Alwaw harfu adfin huwa. Dhamir munfasil sebagai mubtada. Yari suha fi'il mudore. Fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Alha dhamir hanya maf'ulun bi. In harfu syartin, lam harfu nafin, wa jazmin, yakun fi'il mudore naqis, majzum bilam, laha jarwa majrur, waladun, laha jamakan sebagai khobarnya yakun. Oh ya, sebagai khobar yakun muqaddam. Waladun isim yakun mu'akhor. Alfa'u harfu istinaf, in harfu syartin, ka'anata, fi'il madi naqis, watta'u lita'nisi, isnataini khobarkana. Alfa'u harfu jawab, lahuma jarwa majrur, as-sulusani, khabar muqaddam. Iya, sebagai khabar muqaddam. As-sulusani mubtada muakhor. Mimma jarwa majrur. Taroka fi'il madi. Fa'ilnya domin mustatir. Huwa. Alwaw harfu adfin. In harfu syartin. Kanu fi'il madi. Fa'ilnya alwaw sebagai fa'il. Ikhwatan. Khobar kana ya Ustaz. Rijalan badal dari ikhwatan. Alwaw harfu adfin nisa is ma'tuf kerijalan. Alfa'u harfu adfin alfa harfu jawab ya Ustaz ya. Lidakari berarti jarwa majrur sebagai khobar muqaddam. Mithlu mubtada muakhor. Haddi mudhafun ilai. Al-unsaya ini mudhafun ilai. Yubayinu fi'il mudore. Allahu lafdu jalala sebagai fa'il. Lakum jarwa majur. An harfu masdariin wa nasbin. Tadillu fi'il mudore mansubun bi'an. Al-waw harfu adfin. Allahu lafdu jalala sebagai mubtada. Bikulli jarwa majur. Syai'in mudhafun ilaih. Alimun khobar. Nah. Yas'alunaka ayyuhan nabiyyu an hukmi mirasul kalalata. Wahuwa man mata walau. An hukmi mirasil kalalati. An hukmi mirasil kalalati wahuwa man mata walaysa lahu waladun wala walidun. Qulillahu yubayyinu lakumul hukma fiha. In mata mru'un laysa lahu waladun wala walidun walahu ukhtun li abihi wa ummihi au li abihi faqat. Falaha nisfu tarikat apa? Tarikatihi Ustaz. Iya. Wa yarithu Turkah ya? Turkah. Tari? Turkah. Oh, turkat, turkatuhu, turkatihi. Tirkah, tirkah. Tirkatihi. Tirkatihi. Nah. Wa yarithu akhuha syaqiqan kana au li'abin jami'a maliha. Idza matat wa laisa laha waladun wala walidun fa in kana liman mata kalalatan ukhtana falahu ukhtani tani ya ya ya falahu masulu tani mimma taraka wa iza tama'a dhukuru min ikhwati li ghairi amma al li ghairi ummin li ghairi ummin ma'al inafi fali zakari mislu nasibal unsayaini mislu nasibil unsayaini min akhwatihi yubayinu allahu lakum qismatul mawarithu wa hukum kan maful bin ya qismatul mawarisi Yubayinu Allahu lakum qismatal mawarithi wa hukmal kalalata. Kalalati. Kalalati. Li'alla tadillu anil haqqi fi amril mawarithi wallahu alimu bi mawaqibil. Naam. Alimun tanwin. Oh alimun bi awaqibil umuri wa ma fiha min al khairi li ibadihi. Nah. Orang-orang yang bertanya kepadamu wahai Rasul tentang hukum warisan dan dari kalalah yaitu orang-orang yang meninggal tanpa meninggalkan anak maupun ayah. Katakanlah Allah akan menerangkan hukum kepada kalian tentang itu. Apabila ada seorang laki-laki meninggal tanpa memiliki anak dan ayah, sedangkan dia mempunyai saudari seayah dan seibu atau seayah saja, maka baginya setengah dari harta warisan. Dan saudara laki-laki seorang wanita, baik sekandung atau seayah, akan mewarisi seluruh harta warisannya. Apabila wanita itu meninggal tanpa memiliki anak dan ayah, apabila orang yang meninggal dalam keadaan kalalah memiliki dua saudara perempuan, maka bagi mereka berdua bagian seperdua dari harta yang ditinggalkan. Dan apabila ada saudara laki-laki yang tidak seibu bersama saudara perempuan, maka bagi seorang laki-laki sebanyak bagian dua perempuan dari saudara-saudara perempuannya. Allah menjelaskan bagi kalian pembagian harta warisan dan hukum kalalah, supaya kalian tidak tersesat dari jalan kebenaran dalam perkara warisan. Dan Allah Maha mengetahui kesudahan perkara-perkara yang membawa kebaikan bagi hamba-hambanya. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَسْتَفْتُونَكَ Yang mereka meminta fatwa kepadamu قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ Katakanlah bahwa Allah telah memberikan fatwa kepada kalian tentang kalalah. Apa itu kalalah? Ini muru'un halaka laisa lahu walad. Ya. Jika seorang binasa atau meninggal dunia, ya, tanpa meninggalkan anak atau orang tua. Walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. dan dia memiliki saudari perempuan, baik dari pihak ayah atau pihak ibu, maka saudari perempuannya tersebut yang mendapatkan setengahnya, setengah dari apa yang ditinggalkan. Wa huwa yarithuha illam yakun laha walad. Ya. Dan saudara laki-lakinya mewarisi ya dari saudari perempuan seluruhnya jika dia tidak memiliki anak. Ya. Jadi kalau dia enggak punya anak dan enggak punya orang tua tapi punya saudara perempuan, maka bagiannya itu setengah. Dan saudara laki-laki itu mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika tidak punya anak. Fa in kana tasnataini, maka jika saudarinya ada dua, ya kalau tadi satu kan, kalau ada dua, falahuma sulusani mimma tar, maka keduanya mendapatkan 2/3 dari apa yang ditinggalkan. Ya. Kemudian wa in kanu ikhwata, ya, dan jika mereka memiliki banyak saudara, berjalan wanisa'a, ya laki-laki dan juga perempuan, falil dzakari mislu hadzil unsayain, maka laki-laki itu mendapatkan 2 bagian perempuan. Yubayyinullahu lakum an tadillu, Allah menjelaskan hukum tentang halalah ini ya supaya kamu tidak tersesat ya. Wallahu bikulli syai'in 'alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini berkaitan dengan hukum warisan ya. Aneh sendiri kalau untuk masalah warisan yang seperti ini kurang paham. Allah alam bissawab. Nah, kita lanjutkan surah Al-Maidah. Baca Pak Edi. Ya, Masad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillas saydi wa antum hurum, innallaha yahkumu ma yurid. Wahai orang-orang beriman, penuhilah janjimu. Telah dihalalkan bagi kalian binatang ternak kecuali yang disebutkan pada kalian selain binatang kurban, dan kalian sedang berihram. Sesungguhnya Allah itu Maha bijaksana atas apa yang Dia kehendaki. Ya harfunida ayu ayu ha ayu monadaha harfutan bi alladzina naat amanu fiil badalannya. Alladzina badal amanu fiil madhi alwawu fa'il aufu fi'il amr al-wabunya fa'ilnya fi'il ukud jar majrur uhilat fi'il madhi majhul lakum jar majrur bahimatun naibul fa'il al-an'ami mudhof ilai illa harfu istisna ma usana mustana yutsla fi'il madhi majhul fi'il mudhari bukan madhi fi'il mudhari asal fi'il mudhari alaikum jar majrur ghoiro ghoiro itu mudhof ghoiro maful bi aja maful ghoiro muakhor bi ma'it alaikum ghoiro nya lagi ngomongin apa sih mushilat lakum istisna itu istisna iya istisna'nya tadi itu ya. Istisna ghoiro mukhila fi'il mukhila mudhof ilai asoidi mudhof ilai alwawu harfu atfin antum mustada wawu hal alwawu hal antum mubtada hurum khobar. Inna isim taik taukid wa nasbin Allah lahtu jalala sebagai isim huruf-huruf. Oh, huruf taukid wa nasbin Allah isim lahtu jalala sebagai isim inna yahkum fi'il mudore fa'ilnya dhamir mustatir kembali ke Allah. Ma yurid ma muhwul bi yurid fi'il mudore. Ya ayyuhalladzina saddaku Allaha wa rasulahu wa amilu bisar bisar ini wa utimu atimu atimu ahdawali ahdawaha uhuda atimu uhudawahi al apa itu al musiqatab al musiqat minal imani bisyariat bisyara'il al-addin wal inqiyadi laha wa adul ahdu uhudu wa adul uhuda wa ahd wa adu uhuda li ba'dikum ala ba'din minal amanati wal buyu'i wa ghairiha. Ini maksudnya ke Uhuda. Wal buyu'a wa ghairaha. Wal buyu'a wa ghairaha. Mimma lam yah yuh. Mimma yukhalif kitab Allahi. Yukhalif kitab Allahi. Wa sunnati rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sunnata kan maksudnya ke kitab. Sunnata Rasulillahi Muhammadin sallallahu rasulihi Muhammadin sallallahu sunnata rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qad akhallallahu lakumul bahimata minal an'ami wa hiya ibili wal baqari wa hiya ibilu wal baqaru wal ghanamu illama yubayyinuhu lakum ya ma bayyanahu ila ma bayyanahu lakum minal bahri min tahrimil maitati waddami wa ghairi dhalika wa min tahrimil saydil wa antum tahrimis saydi alif lamnya alif lam syamsiyah. Wa min tahrimi soidi wa antum mahrumun. Mahrumun. Bukan mahrumun, muhrimuna. Wa antum muhrimuna. Inna allaha yahkumu ma yasa'u. Wafqa hikmatihi. Wafqa hikmatihi wa adlihi. Wa adlihi. Wahai orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya dan beramal dengan ajaran Allah, penuhilah janji Allah gimana? Wa amilus di syariati. Hatimu. Allah yang dikuatkan. Oh, penuhilah janji kepada Allah yang dikuatkan. Minal imani keimanan, berupa keimanan dengan syariat-syariat agama, dengan syariatnya dan dengan ibadikum dan tunduk pada gimana Ustaz? Ini gimana sih? Ini libadikum ini Ustaz. Oh, itu sampai situ. Ini tadi apa ya? Oh, sudah tadi. Oh, ada. Ya, dan tunaikanlah janji sebagian kalian atau sebagian lain berupa amanat. Dan tunaikanlah janji sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya berupa amanat dan jual beli dan jual beli dan selainnya mimalam ya dari apa-apa yang panjang tidak menyelisihi apa yang sudah ditetapkan Allah dan sunnah Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sungguh telah dan Allah telah mengharamkan bagi kalian binatang ternak. Menghalalkan. dan Allah telah menghalalkan bagi kalian binatang ternak, dan itu adalah itu unta atau lembu atau kambing, kecuali apa-apa yang sudah dijelaskan bagi kalian yang diharamkan, yaitu berupa bangkai, dan darah, dan selain itu, dan mengharamkan Pak untuk soidi binatang ini kan Bu, kurban ya Ustaz ya. Bukan soidi itu berburu. Berburu sementara kalian ya, sedang berihram. Dan diharamkan kalian berburu sementara kalian berihram. Sesungguhnya Allah itu yahkumu menetapkan apa yang Dia kehendaki. Wafko itu ya, sesuai dengan hikmah dan keadilan. Sesuai dengan hikmahnya dan keadilannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillis saydi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Wahai sekalian orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Dihalalkan bagi kalian binatang-binatang ternak, kecuali apa yang telah dibacakan, maksudnya telah dibacakan pengharamannya atas kalian, ghaira muhillis saydi wa antum hurum, selain ya menghalalkan berburu sementara kalian sedang berihram. Jadi hewan-hewan yang dihalalkan seperti kambing, unta, sapi, kalau lagi berihram ya sama aja haram ya. Orang yang pakai ihram itu enggak boleh berburu hewan-hewan seperti itu. Innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah menghukum sesuatu itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ayat ini berisi beberapa hal. Yang pertama, ya, perintah bagi orang beriman untuk menunaikan janjinya. Baik janji ya kepada syariat-syariat Allah, yaitu untuk beriman kepada syariatnya, tunduk kepadanya, atau janji kepada manusia, ya. Jadi kita wajib melaksanakan amanah yang disampaikan kepada kita, ya. Dari ayat ini ya ada sebuah kaidah yang diturunkan, yaitu al-muslimuna 'ala syurutihim. Seorang muslim itu sesuai dengan syarat mereka. Ya makanya kalau misalnya ada suami istri mau menikah, kemudian istrinya memberikan syarat, aku mau menikah denganmu dengan syarat kamu enggak mau poligami, maka ini enggak boleh. Ya. Berdasarkan kaidah ini ya, al-muslimuna 'ala syurutihim. Ya. Muslim itu sesuai dengan syaratnya. Begitupun dengan masalah bisnis ya, misalnya kerjasama bisnis, itu besaran bagi keuntungan itu tidak diatur dalam syariat. Lalu bagaimana cara mengaturnya? Yaitu al-muslimuna 'ala syurutihim, sesuai dengan kesepakatan antar keduanya aja, entah 50-50 atau 60-40, 70-30. Nah, ini sesuai dengan persyaratan dari keduanya. Uhillat lakum bahimatul an'am, yang dihalalkan bagi kalian hewan-hewan ternak ya, seperti unta ya, sapi, kambing, illa ma yutla alaikum, kecuali apa yang dibacakan ya tentang pengharamannya kepada kalian. Wa yarum muhillis saydi wa antum furum, ya, selain orang yang menghalalkan ya buruan berburu ketika lagi ihram. Ini enggak, sesuatu yang halal ya terkadang bisa jadi haram karena cara atau waktunya ya. Seperti kalau lagi berihram enggak boleh yang berburu ya. Karena kalau misalnya jangankan berburu gitu ya, mematahkan dahan atau cabang pohon aja itu bisa kena dam gitu ya. Karena memang orang yang berhaji itu atau yang umroh kemudian sedang berihram, maka banyak larangan-larangannya. Ya termasuk di antaranya berburu ya. Innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya menghukumi sesuatu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya ketika misalnya ada suatu hukum yang kita ya rasanya kok ini sulit diterima oleh akal kita, maka kita katakan ini terserah Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki langit dan bumi dan seisinya, maka terserah Allah mau apa namanya berhukum apapun ya, kita sebagai makhluk hanya taat aja. Tapi kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala innallaha yahkumu ma yasha'u wafqa hikmatihi wa adlihi. Sesungguhnya Allah menghukumi sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendakinya, wafqa hikmatihi wa adlihi. Ya, yang sesuai dengan hikmah dan keadilannya. Jadi kita yakin bahwa semua hukum Allah itu sifatnya pasti adil ya. Nah. Ya. Baca baca Bu Dahyelis ya. Mana Bu Dahyelis? Baik, Bu Kurniati deh. Bu Kurniati. Halo. Baca kemana ini? Oh ya. Pasti yang lain aja. Panjang ya. Jadi ngerjain. Ya Rab. Ya enggak apa-apa, ayo baca. Tapi ininya tafsir yang dari Pak Edi kok nggak sama ya dengan ini. Coba deh, saya coba ya Ustaz ya. Nggak sama gimana? Ini yang di layar. Oh yang Ibu pegang, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 2 ya Ustaz. Iya. Zubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah tahilu, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah ya, syairi jamaknya, syiar-syiar Allah, dan janganlah kamu melanggar bulan haram ya, janganlah kamu melanggar bulan haram, dan janganlah hewan hadyu, janganlah kamu mengganggu hewan hadyu, walal qalaida, dan janganlah hewan-hewan kurban, dan jangan pula kamu mengganggu orang-orang yang ke baita, ke rumah Allah ya, ke Baitul Haram, untuk mencari karunia dari Rabb mereka dan keridoannya. Wa ida, dan apabila kamu telah menyelesaikan apa sih ihram, maka tahalul gitu ya. Apabila kamu telah tahalul, maka bolehlah kamu berburu ya. Wala tajrimannakum sana'a jeriman ya. Jangan kebencian kamu buat menghalang-halangi mereka ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram, anta'tadu, dan mendorong kamu tada melampaui batas ya. Wa ta'awanu, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong di dalam dosa ya, ismi, alal ismi wal utwan, dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha keras hukumannya. Tuh. Nah. Alia harfu nida, ayu mudada. Alia itu kan duhut. Eh, iya. Oh ya. Ya harfu nida, ayu munada, ha harfu tandi, alladzina isim mausul sebagai badal ayu, amanu fi'il madi alwau fa'il, la harfu nahiyah ya. La nahiyah. La nahiyah tuhilu fi'il mudhari majzum bila nahiyah, sya'ira maf'ulun bi Allah lafzu jalalah sebagai mudhofun ilaih dari sya'irallah sya'ira, alwau harfu atfin, la nahiyah, la nahiyah syahrol haroma, ini langsung maf'ulun bi-nya dengan fi'il yang dibuang ya Ustaz. Ma'atuf aja. Oh iya, ma'atuf ya ke sana. Iya, sya'iro ya. Ma'atuf ke sya'iro. Haroma. Ini na'at. Bulan haram. Na'at ya. Na'at dari syahro. Alwau harfu atfin. Ala lahiya. Ala hadiah. Ma'atuf ke sya'iro. Wa alwau harfu, harfu atfin. La nahiya. Al-kola ida. Kola ida juga ma'atuf ya Ustaz. Sya'ira alwau harfu atfin, la la nahiyah juga la nahiyah ya? Nafin ya, nah, harfu nafin. Amina ini fi'il madhi ya, apa fi'il madhi sih, matuf juga ini. Oh iya ding, matuf ke sya'ira ya. Maaf, ke sya'ira. Kemudian baita, maaf, baita maf'ulun bi ya, wala aminal baita ya. Maf'ulun bi haroma, ini na'at ya. Baital haroma. Ya. Ya bataguna fi'il mudhari. Fadlan maf'ulun bi. Kalau ini berarti fa'ilnya yabtaguna anta ya. Yabtaguna, wow lah. Oh iya ding, wow. Fa'ilnya wow ya. Fi'il mudhari dengan alwas bagi fa'il. Fadlan maf'ulun bi. Mir rabbi jarwa majrur him. Mudofun ilai alwau harfu atfin ridwana, ini maf'ulun bi ma'tuf ke tadi ya fadlan. Alwau harfu atfin iza zorfiyah syartiyah halal tum fi'il madhi dengan tumnya sebagai fa'il. Fastodu, ini lafu jawab ya, alfa'u lafu jawab. Istodu fi'il madhi dengan alwau sebagai fa'il. Alwau harfu atfin, la nahiyah, ya jerimanna, ini fi'il mudhari mabniyun dengan nun sakilah ya. Ah, kum maf'ulun bi, syana'anu, ini fa'ilnya ya Ustaz? Ya. Fa'il dari ya jerimanna, kaumin, kaumin berarti apa ya? Kauminnya, itu ya, apa mudhafin ilaih Ustaz? Dari syana'anu. Syana'anu kum, kebencian kepada kaum. Iya, berarti apa, maf'ulun bi? Iya, benar-benar. Kan kaumin. Kaumin, ya ya Allah. Mudhafun ilai. Nggak kompak lidahnya. Kaumin mudhafun ilai. An, harfu nasbin wa masdariyin. Saddu, fi'il madhi, dengan alwas sebagai fa'il. Kum maf'ulun bi. Anil masjidi, jarwa majrur harami mudhafun ilai dari masjidi. An harfu nasbin wa masdariyin, ta'tadu fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il. Alwaw harfu atin, ta'awanu fi'il mudhari dengan alwaw sebagai fa'il. Alal birri jarwa majrur alwaw harfu atin, at-taqwa ini ma'tuf ke ta'awanu. Wala alwaw harfu atin, la nahiyah, la nahiyah ta'awanu, ini fi'il mudhari berarti majzum ya, bila nahiyah berarti tadi juga wala ta'awanu juga majzum ya, ya. Ini lahiyah, nah, oh enggak yang tadi enggak ada la'nya ya. Ya fi'il amr, oh ya wala ta'awanu fi'il amr, wala ta'awanu la'nya la nahiyah, ta'awanu fi'il mudhari majzum bila nahiyah. Alal ismi jarwa majrur wal udwani, ini wawu harfu atwin, udwani ma'atuf ke ismi. Al wawu harfu atwin, taqullah, taqullaha fil amr dengan maf'ulun bih, al wawu sebagai fa'il dan Allah lafzu lailala sebagai maf'ulun bih. Inna harfu taukidin wa nasbin. Allah isim inna syadidul iqobi. Ini khobar dari inna iqobi na'at. Mudofun ilaih ya. Iqobi mudofun ilaih ya. Ayat tuanya ya. Tulisannya kecil banget. Karena layarnya nggak kelihatan. Ustaz. Ini gede banget. Nggak ada buku kok. Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bisyar'ihi la ta'tadu ya. La ta'tadu, la tata'addau. La tata'addau hududallahi wa ma'alimahu. Wala tastahillu qatala fil al-qitala fil ashril haram. Wala tastahillu al-qitala fil ashhuril harami. Fil ashhuril harami wa hiya dzul qa'adati ya. Mudhofun ilaih ya. Dzul qa'dati wa dzul hujjati wa mahjati. Dzul hijjati wa mahrumi. Wal muharrami wa rajab. Wal muharrami. Nama bulan, Bu? Oh iya. Wa kana dzalika fi sadril islami. Wala tastahillu harimata hurmatal hadyu hadyi walama kullida minhu idza kanu yad'una al-qala'ida wa hiya dofa'iru min saufin au barin iya Ustaz, au barin fil rikobi alamatan ala anil anil bahi mata hadiyun wa an rabbihim wa ar-rajulu yuridul hajja wala tastahillu kitala qasidil baitul haramu alladhina yabtaghuna min fadlillahi ma'ayishahum wa yurdi rabbahum wa idha halaltum min ihramikum halalakumul soida ya. Wala tahmilannakum bughdu qaumin min ajali an man'ukum minal usuli ila masjidil harami kama hadasa amal hudaybiyati ala tarkil adli benar Ustaz fihim wa ta'awanu ayyuhal mu'minuna fima bainakum ala fi'lul khairi. Ya betul. ala fi'lil fi'li ala ala fi'lil khairi wattaqullaha wala ta'awanu wattaqullahi ini mah matupnya ke fi'li ala jadi wattaqullahi wattaqullaha wala ta'awanu ala ma fihi ismun wa ma'asiyati maksiyatun watajawuz maksiyatun watajawuzun watajawuzun lihududillahi wa apa sih wahdharu mukhalifatun sifatan mukhalafata amrillahi wahdharu mukhalafata amrillahi fa innahu syadidul iqabi. Ayo terjemahin Bu, kok menghilang berarti mana-mana bukan artinya Bu. Nah, di itu nggak bisa tadi di apa ditekan-tekan nggak bisa. Ya ayo wahai orang wahai orang-orang yang beriman dan membenarkan Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan sesuai syariat-Nya, janganlah kalian melanggar ya, melanggar hukum-hukum Allah dan rambu-rambu dan janganlah kalian takhilu, janganlah kalian menghalalkan kita ya, perang-perang di bulan haram yaitu bulan Zulqa'dah ya. Iya. Bulan nama bulannya. Bulan Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, terus bulan Muharram dan bulan Rajab. Nah. Dari Kafis Sodri. Dan ini dan ketetapan ini berlaku pada awal ya, perkembangan Islam, di Sodri Islami. Dan janganlah kalian menghalalkan hari mati apa sih kehormatan ya? Kehormatan binatang. Kehormatan binatang hadiu ya. Dan binatang yang telah lehernya ya. Binatang yang leher-lehernya telah dikalungi sesuatu gitu, maksudnya ditandain tadi ya Ustaz. Karena dengan meletakkan gimana dengan nih? Meletakkan tanda-tanda padanya. Padanya. Iz. Apabila ya Ustaz ya? Iya itu udah. Sekarang wahia. Yaitu. Ikatan dari bulu domba. Tandai dengan. Yaitu. Halo? Halo iya. Kehilangan jejak ini. Ikatan dari bulu domba, wahia dofa. Yang itu dari bulu domba atau unta pada unta, ya. Batang lehernya sebagai tanda bahwa hewan-hewan itu diperuntukkan untuk hadyu ya. Hadyu. Dan pembawanya adalah orang yang mau melaksanakan haji ya, haji. Dan walatas tahi, janganlah kalian menghalalkan peperangan orang-orang yang bermaksud mau orang-orang yang beryabtagu dan mencari karunia Allah dia untuk Masjidil Haram dulu ya, orang-orang yang bermaksud mendatangi Masjidil Haram untuk mencari keridaan Allah yang solihah tuh memperbaiki ya atas apa yang dapat memperbaiki kehidupan mereka ma'aisha. Untuk memperbaiki kehidupan mereka, itu Ustaz. Dan membuat ridho Rabb mereka. Apabila kalian telah rampung atau telah selesai dari ihram, maka binatang buruan tadi halal bagi kalian. Dan janganlah kebencian suatu kaum. Karena menghalang-halangi kalian untuk memasuki Masjidil Haram sebagaimana yang terjadi pada perjanjian Hudaybiyah yang membuat, yang mendorong kalian untuk mengabaikan dari keadilan terhadap mereka. Itu Ustaz. Dan tolong menolonglah kalian di dalam, dan tolong menolonglah di antara kalian wahai kaum muslim, mukmin, dalam mengerjakan kebaikan dan takwa kepada Allah. Janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa, maksiat dan pelanggaran terhadap apa hukum-hukum ya. No. Terhadap hukum hududullah, terhadap hukum-hukum Allah. Kemudian karena sesungguhnya Allah maha keras siksanya. Nah. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Tabarakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi walas syahral harama walal hadiya walal qalaid wala ammin albaytal harama yabtaghuna fadlan min rabbihim waridwana wa idha halaltum fastadu wala yajrimannakum shana'anu qawmin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha shadidul iqab. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian melanggar, menghalalkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, melanggar rambu-rambu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala syahrul haram, jangan pula kalian melanggar larangan pada bulan haram, diantaranya larangan berperang. Jadi seorang muslim itu dilarang berperang pada bulan haram, kecuali kalau kita diperangi di luar. Walal hadiah, tidak pula ya, janganlah kalian melanggar tentang hewan hadiyu. Hewan hadiyu itu adalah hewan yang diperuntukkan untuk bayar denda ya. Orang haji itu kan kayak jamaah Indonesia ya, itu kebanyakannya karena apa namanya umroh dulu baru haji ya, tamatu namanya, itu wajib membayar dam ya, berupa menyembelih al hadiyu. Walal qalaida, begitu pula ya hewan yang telah ditandai. Jadi ya, zaman dulu itu kan orang kalau haji biasanya udah langsung bawa hewan dari rumahnya gitu ya, sekaligus dibawa dan udah ditandain bahwa memang hewannya itu sudah diniatkan sebagai hadiyu ya, diberi tanda ya, entah dengan ikatan dikasih tanda di lehernya, kayak orang korban cina lah, dikasih tanda gitu ya, pakai nomor atau pakai nama. Nah, itu yang udah dikasih tanda seperti itu nggak boleh ya dipotong untuk tujuan yang lain, karena sudah diniatkan. Wala aminal baital haram, tidak pula ya janganlah kalian memerangi orang-orang yang berkunjung ke baitul haram. Ya btaguna fadla min robbi maridwana, yang mereka itu mengharapkan karunia dan keridhaan dari Rabb mereka. Wa idha halaltum fastadu, jika kalian telah tahallul ya, jadi kalau sudah selesai ya tahallul, maka ya berburulah. Jadi kalau sudah tahallul, hewan-hewan yang tadinya enggak boleh diburu itu boleh diburu. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu. Janganlah kebencian kalian kepada satu kaum mendorong kalian untuk mencegah orang dari mendatangi Masjidil Haram sehingga kalian berbuat melampaui batas. Ini berkaca dengan perjanjian Hudaybiyah gitu ya. Di mana kaum muslimin sudah nyampe udah mau nyampe kota Mekah tapi disuruh pulang ya, karena ada perjanjian Hudaybiyah di mana disepakati bahwa mereka enggak jadi berhaji tahun itu tapi tahun depannya ya. Sehingga mereka pulang kembali. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan jangan sampai kejadian ini membuat kaum muslimin berlaku tidak adil juga ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini kaidah emasnya. Salinglah kalian tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah kalian saling tolong menolong dalam ya kejahatan dan perbuatan melampaui batas permusuhan. Jadi seorang muslim itu hanya boleh tolong menolong dalam masalah kebaikan ya. Kalau masalah keburukan enggak boleh tolong menolong. Ya karena ya kalau orang apa namanya menolong orang lain dalam melakukan kejahatan maka dia mendapatkan dosanya ya. Bahkan dikatakan ya hadis tentang khamar itu yang minumnya kemudian yang nuangin sama yang menyaksikannya orang minum itu semuanya dapat dosa ya. Nah, ini menunjukkan bahwa perbuatan dosa itu dosanya tidak hanya kembali kepada pelakunya saja tapi kepada yang membantunya yang menyaksikannya tanpa mengingkarinya semuanya dapat dosa ya. Makanya hati-hati cari teman yang saling tolong menolong dalam kebaikan ya bukan yang ngajakin kepada kejahatan. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha keras siksanya ya. Baik, kita lihat beberapa pertanyaan yang masuk. Bu Kurniati bertanya, ini yang anu dulu ya. Antar dulu apa nih? 175. 175. Yang mana ya? Oh, 176 ya. Yubayinullah lakum al-tadillu. Nah, ini yang ditanya ini kan ya. Kenapa di artinya, ini kan tadi kita ngartinya Allah menjelaskan kepada kalian agar kalian tidak tersesat. Kan kalau kita lihat secara harfiah, ya, ini kan harusnya artinya apa? Allah menjelaskan kalian agar kalian sesat gitu ya. Tapi kan nggak mungkin nih. Nggak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk menjadi orang yang sesat. Nah, ini pasti ada takdirnya. Jadi kalau kita lihat di kitab-kitab Arabul Quran, dijelaskan ya. Ini takdir maknanya adalah yubayyinu lakum li'an li'alla tadillu ya. Jadi ada yang dibuang. Asalnya yubayyinu lakum li'alla tadillu ya. Allah menjelaskan kepada kalian agar kalian tidak tersesat gitu ya, Bu Kurniati ya. Jadi ada takdir yang dibuang. Nah, Bu Anistia bertanya, janji atas suami istri itu harus ditulis atau hanya dalam ucapan juga bisa? Ucapan juga bisa. Ya. Jadi dalam Islam itu perjanjian itu nggak mesti tertulis. Ya. Lisan pun perjanjian. Hanya memang supaya bisa dipertanggungjawabkan, ya, maka yang tertulis ini lebih baik. Nah, tapi barangkali sampai sini pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.